Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema yang sudah antum dengar semuanya, ya, tentang peran orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya. Bukan berarti saya sebagai pemateri adalah orang yang paling berhasil di dalam mentarbiyah anak-anak, tetapi hal ini mimbab at-tawasi, at-tawasi bilhaq, yaitu saling mengingatkan untuk kita berada di atas al-haq. Kita mengetahui zaman yang kita berada padanya ini, bahkan nanti zaman yang ketika anak-anak kita menghadapinya di masa mereka sudah dewasa, itu semakin hari zaman itu semakin dahsyat fitnahnya, fitnahnya semakin dahsyat. Oleh karena itu, kita dalam mempersiapkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tegar dalam imannya, kokoh dalam imannya, yang ini butuh tarbiyah dari kita semuanya sebagai orang tua. Karena yang akan dihadapi anak-anak ini jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin kalau kita menengok berapa tahun yang lalu, masya Allah, fitnah masih tidak begitu separah sekarang ini. Adapun di zaman ini, ya, yang tadinya subhanallah mengenal al-haq, dengan datangnya fitnah terpelanting, meninggalkan al-haq. Yang tadinya mereka itu mengenal al-haq, mengorbankan harta jiwanya, bahkan kedudukannya dia tinggalkan, kedudukannya itu, jabatannya dia tinggalkan untuk berpegang teguh dengan al-haq ini. Subhanallah, berjalan waktu demi waktu. Yang tadinya mungkar, dia yakini kemungkaran, ternyata sekarang dia menyatakan itu adalah hak. Sebaliknya yang tadi satu yang hak dikatakan batil. Ini di zaman yang kita berada padanya. Oleh karena itu, pendidikan terhadap anak-anak kita ini adalah diperhatikan. Butuh penanganan yang serius. Sekali lagi saya berbicara di sini bukan adalah orang yang paling baik dalam mendidik anak-anak. Sama-sama kita berupaya. At-tawasi. At-tawasi itu datangnya dari dua belah pihak. Tidak dari atasan saja. Tapi dari dua arah. Seorang guru menasihatin anak, muridnya. Sebaliknya, seorang murid. Kalau sayang sama gurunya, gurunya ada kesalahan, hendaklah memberikan nasihat kepada gurunya. Itulah yang namanya tawasi. Dari dua arah. Demikian juga seorang ayah. Dia menasihatin anaknya. Suatu ketika si anak menasihati orang tua. Itulah at-tawasi. Tema ini berat sebetulnya bagi saya. Karena kita masih jauh dari hal ini. Tetapi kita berupaya. Terus berupaya supaya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya tentang anak-anak kita, kita telah menunaikan amanah tersebut. Ingat, anak-anak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Anak-anak ini pemberian dari Allah yang wajib untuk disyukuri. Mensyukurinya yaitu dengan mentarbiah anak-anak tersebut di atas jalan yang hak, di atas manhaj yang lurus. Itu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pemberian anak dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Disyukuri nikmat anak tersebut. Allah Al-Khaliq, dia tahu tentang makhluknya. Ada orang diberi oleh Allah keturunan perempuan semuanya, tidak memiliki laki-laki. Jangan ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Itu hak Allah. Allah yang memberinya. Ada orang diberi laki-laki saja. Allah sebagai Khalik, dia berkuasa terhadap makhluknya. Dia yang mengatur makhluknya. Bukan makhluknya yang mengatur Allah. Allah memberikan kepada yang sebagiannya laki-laki dan perempuan. Masya Allah. Dikasih laki perempuan. Dan juga ada pula yang dijadikan oleh Allah akiman. Orang yang mandul tidak punya keturunan sama sekali. Semuanya penuh dengan hikmah. Semuanya baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang diberi oleh Allah anak disyukuri. Disyukuri. Kalau kita pelajari ayat-ayat maupun hadis-hadis, hendaklah kita memperbanyak anak dan berupaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang soleh. Dan solehah. Rasulullah ketika menganjurkan seorang laki-laki untuk menikah, Rasulullah menganjurkan tazawwadul walud al-wadud. Nikailah wanita-wanita yang subur, yang banyak melahirkan keturunan. Dan kasih sayang walud. Wadud. Walud yakni subur, wadud penyayang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan laki-laki untuk memilih wanita-wanita yang subur, yang banyak melahirkan putra-putrinya nanti, dan juga yang penyayangnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahmah jami'an. Karena anak ini anugerah dari Allah, pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Mensyukurinya. Dengan mentarbiah anak-anak tersebut, disiapkan anak tersebut untuk menjadi anak yang soleh. Kewajiban tarbiah ini, tarbiah terhadap anak-anak adalah kewajiban orang tua. Orang tua wajib mentarbiah anak-anaknya, mendidik anak-anaknya supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan anak-anak dan keluarga kalian dari api neraka. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Agar setiap muslim menjaga dirinya dari api neraka dan juga menjaga keluarganya, istri, anak-anaknya, dan orang-orang yang berada di bawah wilayahnya itu dari api neraka. Menjaga diri dari api neraka yaitu dengan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, dan menjaga keluarga, istri dan anak-anak dari neraka yaitu mentarbiah mereka, mendidik mereka, diajari mereka tentang ilmu agama ini supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka ini menjadi penyejuk pandangan kita. Masing-masing orang saya rasa mereka mengharap agar keluarganya, istri dan anak-anaknya sebagai penyejuk pandangan dia. Dan itu tidak mungkin terwujud tanpa mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika istri dan anak-anak kita itu taat kepada Allah azza wa jalla, maka itu akan menyejukkan pandangan kita. Akan tenang hati kita, akan tentram hati kita. Kalau mereka taat-taat kepada Allah azza wa jalla. Tetapi di saat mereka itu jauh dari ketaatan kepada Allah, sesak dada kita, sempit dada kita, tidak mendapatkan ketenangan jiwa yang bisa menunjukkan pandangan, yaitu ketakwaan yang ada pada keluarga tersebut, istri dan anak-anak. Sekali lagi, kewajiban mendidik keluarga dan dalam materi ini yaitu anak-anak, itu adalah kewajiban orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan nanti akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Dan seseorang itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Dan akan ditanya nanti, dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya ini. Istri, kenapa melakukan maksiat? Suami akan ditanya nanti tentang keluarganya ini. Si anak bermaksiat kepada Allah, akan ditanya nanti. Sudah dinasihatin belum? Apa upaya kalian? Akan ditanya nanti. akan ditanya. Kalau masing-masing kita menyadari tentang masalah ini, tentu kita akan memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Dan kita sebagai ahlus sunnah salafiyin, ya, tentu sebagai orang yang terdepan dalam masalah ini, ya, orang yang dicontoh daripada orang-orang yang tidak berilmu. Jangan sebaliknya, justru subhanallah, anak-anak salafiyin bukan sebagai contoh, justru ya sebagai contoh dalam kejelekan. Na'udzubillah min dzalik, ya. Banyak dibicarakan oleh manusia, oleh orang lain. Ini yang menyayangkan, ya, saudara-saudara kita yang kurang perhatian terhadap putra-putrinya, terkhusus pendidikan putra-putrinya. Ingat, ikhwana, ingatkan pada antum semuanya bahwasanya apa yang dilakukan oleh kita, ya, yang mengatasnamakan dirinya ini salafiyin, ya, perbuatan kita satu orang ini jika berbuat salah itu dicap dakwah, ya, itu anaknya salafi itu, ya, itu enggak kurus anaknya salafi itu, tuh lihat, tuh lihat, lihat, lihat, subhanallah, dakwah yang kena. Padahal Islam tidak mengajarkan demikian, ya. Ingat, akan dimintai tanggung jawab itu semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa anak-anak kok demikian? Ya karena orang tua kurang memperhatikan putra-putrinya. Kurang perhatian terhadap putra-putrinya. Padahal putra-putrinya itu sebetulnya modal besar bagi dia nanti di akhirat. Modal besar. Terutama yang punya anak perempuan. Dia nanti akan sebagai penghalang orang tuanya untuk masuk neraka. Nikmat, anak-anak itu nikmat. Modal besar ini, ya. Oleh karena itu jaga modal besar ini. Jangan sampai hilang modal besar ini, ya. Karena kita lengah dalam tarbiyah. Ingat anak-anak, ya, disayangi mereka, disayangi mereka. Ya. Kalau orang tua tidak sayang pada anaknya, ya, siapa lagi kira-kira yang akan menyayanginya dari kalangan manusia ini? Ya. Apalagi seorang ibu nggak sayang sama anaknya, siapa kira-kira yang bisa menyayangi? Kasih sayangnya seperti ibunya. Subhanallah, sebagian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki kita semuanya. Sebagian orang tua merasa risih dengan anak-anaknya. Merasa diganggu dengan anak-anaknya. Ketika di rumah anak-anak membuat jengkel dia, membuat marah dia. Akhirnya anak-anak disuruh keluar. Tega betul orang tua ini. Karena di rumah ganggu ini, bikin ini, bikin itu, pecah sana, pecah sini, piring ini, pecah sana, pecah. Marah dia, pergi, pergi sana, pergi sana, main di luar. Ittaqillah, ya. Bertakwalah kalian pada Allah. Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ketika anak sudah enggak nyaman tinggal di rumah. Dia datang rumah dimarah-marahin, diusir. Ya. Suruh keluar. Ya namanya anak. Dia sebetulnya butuh dibimbing, butuh diarahkan. Akhirnya dia cari jalan keluar sendiri. Ya banyak syayatin dari kalangan ins wal jin menyambut mereka. Jangan salahkan anak jika berbuat ini berbuat itu. Jangan salahkan anak. Sebetulnya anak itu di atas fitrah. Di atas Islam anak itu. Penyebabnya orang tuanya. Rasulullah telah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas Islamnya. Kalau ada yang membimbingnya, senang dia terhadap Islam ini. Tetapi fa'abawahu, akan tapi kedua orang tuanya, yuhawidani, au yunassirani, au yumajjisani, orang tuanya yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Orang tua. Kasihan anak-anak. Sayangilah anak-anak. Niscaya Allah akan sayang pada kalian. Orang yang tidak sayang kepada orang lain, apalagi anaknya sendiri, ya, yang dia ya, berupaya ya, dengan lahirnya anak tersebut, ya, melakukan pernikahan, akhirnya lahirlah anak tersebut. Ya. Keturunan dia sendiri, kalau sudah tidak disayangi, subhanallah. Siapa yang akan menyayangi anak tersebut? Kalau orang tuanya sudah tidak menyayangi. Apalagi umiknya tidak menyayanginya. Siapa lagi? Ya kalau ada kasih sayang dari orang lain itu beda dengan kasih sayang orang tua. Beda. Oleh karena itu Rasulullah ketika menjelaskan tentang kasih sayang Allah terhadap hambanya ini, ya, Allah gambarkan dengan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Ketika Rasulullah melihat seorang wanita lari, ya, mendapati anaknya, kemudian diambil anak tersebut, didekap, kemudian disusui anak tersebut, ya, Rasulullah mengatakan, atarawna hadil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Apakah kamu yakin bahwasanya perempuan ini, karena terjadi pertempuran waktu itu, terpisah anak sama ibunya ini, ketika mendapati ibu itu anaknya, sudah sekian hari, langsung diambil anak tersebut, didekap, disusui. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, apakah kalian yakin bahwasanya perempuan ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Gak ada rahmah perempuan tersebut? Gak ada kasih sayang terhadap anaknya sehingga dilemparkan dalam api? Tega? Maka para sahabat mengatakan, la wallahi, tidak, demi Allah, tidak mungkin itu terjadi. Kemudian Rasulullah mengatakannya, lallahu arhamu bi ibadihi min hadil mar'ah bi waladiha. Demi Allah. Allah itu, Allah lebih sayang terhadap hambanya ini daripada kasih sayang perempuan itu terhadap anaknya. Kenapa digambarkan dengan wanita terhadap anaknya? Memang kasih sayang yang terbesar di dunia ini sesama manusia, kasih sayang ibu terhadap anak. Anak nasihatkan ummahat, ya. Karena memang ummahat banyak tinggal di rumah. Yang banyak menemani anak-anak. Dididik anak-anak. Dididik anak-anak dengan baik. Curahkan segala kemampuan kalian untuk mendidik anak-anak. Itu modal besar. Yang akan mendatangkan keuntungan besar bagi kalian nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalasin: shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin shalih yad'ulah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Putus. Sudah tidak ada lagi ya, pahala yang akan sampai pada dia sudah. Yang dulu-dulu dia lakukan itulah yang dia dapatkan. Ya. Setelah itu selesai sudah. Tidak ada tambahan lagi. Kecuali tiga hal. Sedekah jariah, ilmu yang diamalkan, yuntafa'ubi yang diamalkan, dan waladin soleh yad'ulah. Ya. Anak yang soleh. Ya. Anak yang soleh. Ya. Yang anak yang soleh tentu akan mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh tersebut, masya Allah, terus akan mengalir orang tuanya ini. Oleh karena itu, didiklah anak-anak ini ya, dengan didikan yang bersumber dari kitabullah dan sunnah nabinya, sehingga menjadi anak yang soleh. Khotifillah rahimani wa rahmatullahi jami'an. Masalah terbiah ini memang masalah berat ya. Kita mendidik anak-anak ya, anaknya sendiri lah ya. Terbiah ini berat. Hatta yang punya ilmu. Yang berilmu, sekalipun dia punya ilmu, mendidik anak itu berat ya. Bagaimana anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleh itu berat. Dan itu bukan di bawah kemampuan dia. Anak tersebut menjadi soleh. Anak tersebut menjadi solehah. Itu bukan di kekuasaan dia. Karena hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah di tangan Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari orang-orang yang memang berhak mendapatkan hidayah karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang pantas dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dan Allah sesatkan orang-orang yang memang pantas untuk disesatkan, yang berhak untuk disesatkannya, yang Allah kehendaki. Ingat, Allah tidak berbuat zalim. Allah menyesatkan seorang hamba bukan berbuat zalim. Allah memberikan hidayah karena keutamaan darinya. Dan Allah menyesatkan seorang karena adilnya Allah. Dan Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Setiap manusia menginginkan anaknya soleh. Tetapi upayanya tidak ada. Yaitu angan-angan namanya. Angan-angan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jas." Ihris, curahkan kemampuan kalian, upaya kalian di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Wasta'in billah. Dan meminta tolonglah kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz. Dan jangan memiliki sikap ajiz. Merasa tidak mampu. Nah, ini orang tua sebagiannya ya, kurang menerapkan hadis ini. Atau kita semuanya kurang menerapkan hadis ini. Sudahkah kita mencurahkan kemampuan kita untuk sesuatu yang bermanfaat? Yaitu berupaya bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Sejauh mana sih upaya kita? Anak itu menjadi anak yang soleh? Ini kurang kita, dalam masalah ini kurang ya. Ada sebagian orang tua masalah perhatian dalam masalah fisik. Anaknya kurus ya, kurang gizi, semangat cari dunia ya. Bawakan ini, gizi itu, Masya Allah, bagus. Bagus. Itu yang bermanfaat. Boleh dilakukan itu. Karena itu manfaat duniawiah. Dan memang boleh yang seperti itu. Tapi sayangnya cuma permasalahan dunia saja cuma. Ingat, ihris ala ma yanfa'uka ini baik dalam masalah dunia maupun akhirat. Dan tentunya akhirat lebih utama. Kalau kita terhadap dunia, anak kita sakit, ya, kita bawa ke dokter, ya, kita periksakan. Ya. Bahkan kita gak puas kalau dokternya itu baru lulus dari kuliah. Cari yang senior. Ya. Ya. Profesor kalau bisa. Ya. Puas dia. Ya. Masya Allah. Untuk kepentingan jasadnya. Ketika sakit anaknya ini. Masya Allah. Perhatian luar biasa. Ya. Bahkan tidak bisa tidur seorang ibu. Ketika anaknya sakit. Ya memang harus demikian. Ya. Tapi tolong. Dalam masalah akhirat. Lebih dari itu seharusnya. Ya. Lebih dari itu. Ya. Anaknya sakit hatinya. Ya. Loh kok tahu sakit hatinya? Bisa dilihat dari amalannya. Ya. Kalau hatinya sakit, anggota tubuhnya melahirkan amalan-amalan yang jelek. Ya. Berpenyakit nih hatinya ini ya. Ini butuh tarbiyah, butuh dididik. Ya. Bagaimana anak kita menjadi anak yang baik. Ya. Nah ini upaya kita, ya. Kesungguhan kita ya. Pengorbanan kita. Bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh ini masih kurang. Masih kurang. Kalau sudah ada, nah ingat. Jangan mengandalkan kekuatan yang ada pada diri kita. Ingat, wasta'in billah. Minta tolonglah pada Allah. Wahai orang tua, banyak minta tolonglah kalian kepada Allah. Karena hidayah itu di tangan Allah. Minta tolong pada Allah. Doa pada Allah untuk diri kita, anak-anak kita ya. Minta tolong pada Allah. Kalau sudah melakukan itu, jangan lupa ya. Nasihat yang berikutnya, wala ta'jaz. Jangan merasa tidak bisa, tidak mampu. Belum dicoba, aduh saya tidak bisa ya. Belum dicoba, sudah mundur duluan. Ini dilarang dalam syariatnya. Coba-coba selalu mentok, ya sudah, itu baru tidak bisa. Itu yang mendapatkan udur. Ya. Itu mendapatkan udur. Dicoba-coba-coba-coba, ternyata mentok, sudah. Ya sudah, itulah yang namanya betul-betul ajiz. Ajiz yang seperti ini yang ma'dur. Rasulullah melarang sikap ajiz. Merasa tidak mampu. Dilarang. Apalagi kasal. Malas. Untuk kepentingan anaknya. Bagaimana anaknya itu menjadi anak yang soleh. Malas dia. Tidak ada upaya sama sekali. Ah, malas. Ah, itulah, sudah. Subhanallah. Tidur orang tuanya. Anaknya tidur subuh. Orang tuanya bangunannya tidur. Masih padahal usianya sudah 7 tahun lebih. Bahkan sudah balik sebagiannya. Sudah remaja. Orang tua subhanallah. Kurang ada upaya ya. Wahai anakku bangun, ayo sholat. Kasihan, biarlah tidur. Subhanallah. Kurang upayanya. Ada juga yang sudah berupaya bangun-bangun, anaknya marah-marah, bangun-bangun, marah-marah ya. Kurang mungkin cara-caranya. Dikoreksi, ayo dikoreksi. Bagaimana anak itu senang melakukan ketaatan. dideketin, ini sebelum tidur diingatkan, setelah waktunya dibangunkan diingatkan lagi. Jarang orang tua ya, melakukan seperti itu. Sudah mungkin karena ujian bagi dia, wah sulit dia. Baru sekali gitu ya, sudahlah. Paling dia enggak mau bangun lagi, Merasa ajis sudah. Terus dicoba. Dan saya ingatkan bahwasanya anak-anak terutama yang masih kecil ini ya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tolong dijaga betul. Anak-anak itu suka meniru. Ingat, sifat anak itu suka niru. Hati-hati, wahai orang tua. Ya. Punya anak-anak, jangan dibiarkan anak-anak itu. Dia suka niru. Ya. Kalau orang tuanya misalkan rajin baca Al-Quran di rumahnya, dia sempatkan baca Al-Quran, anak melihat. Otomatis anak itu ngambil baca juga. Suka niru anak itu. Umur terus 4 tahun, dia suka niru, senang. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya ditiru. Ya. Jangan salahkan anak. Ya. Karena ganggu orang tua, karena begini-begini, akhirnya disuruh pergi. Akhirnya, subhanallah, pergi sudah berinteraksi dengan orang-orang yang subhanallah. Ya. Pulang-pulang, melengket di benak dia sudah. Karena suka niru. Didapati kata-kata yang kurang bagus. Didapati perbuatan yang kurang bagus. Jangan disalahkan anaknya. Jangan disalahkan. Tolong. Orang tua luangkan waktu untuk anak-anak. Luangkan waktu bersama mereka. Dari 24 jam, tolonglah luangkan waktu bersama mereka ini. Perhatikan mereka. Ajari Al-Quran mereka. Karena itu alamat kebaikan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Ajari Al-Quran. Terus didik adab, akhlak anak tersebut. Kalau berbuat kemungkaran, ditegur dengan cara yang baik. Jangan dibiarkan. Jangan pakai filsafat-filsafat. Wah, masih kecil, enggak apa-apalah. Hati-hati. Dia enggak terkena beban syariat. Hati-hati. Kalau kemungkaran yang dilakukan oleh anak, kita tidak menegurnya. Dengan alasan masih kecil, nanti kalau dewasa insya Allah tidak akan begitu. Subhanallah. Ana ingatkan. Kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak, terbiasa dengan melakukan sesuatu, terus, itu akan menjadi tabiat dia nanti. Kalau sudah menjadi tabiat, sulit untuk dirubah. Sulit untuk dirubah. Hati-hati orang tua luar biasa ya. Mungkin karena kesibukannya ya. Karena banyak kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan ya. Sampai lalai dalam masalah ini. Tapi saya ingatkan, luangkan waktu untuk anak-anak. Ketika ada kemungkaran, ditegur dengan cara yang baik ya. Dirayu ya. Dirayu. Ya namanya anak-anak ya seperti itu sudah ya. Karena akalnya masih belum sempurna ya. Butuh dibimbing, butuh diarahkan. Orang tua yang punya kemampuan untuk mengajari, ajari. Sejak kecil diajari anak tersebut. Luangkan waktu ya. Luangkan waktu, terutama ummahat. Luangkan waktu untuk anak-anak. Itu modal, modal besar bagi kalian semuanya. Didekati ya. Insyaallah anak itu di atas fitrah mudah anak itu ya. Tetapi ketika orang tua kurang perhatian dalam masalah ini, ya akhirnya anak itu akan berubah, akan keluar dari fitrahnya nanti. Yang baik menurut anak apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Yang buruk menurut anak apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan anak suka meniru. Anak itu suka meniru. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sebagai orang tua hendaklah memperhatikan masalah pendidikan anak-anak ini. Supaya kita nanti meraih pahala yang besar. Sebagaimana yang anda sebutkan tadi hadis. Ketika seorang sudah meninggal dunia akan terputus seluruh amalannya. Kecuali dari tiga ini. Disebutkan salah satunya itu anak yang soleh. Kalau kita memiliki anak yang soleh. Ini suatu kenikmatan yang amat besar. Yang seorang itu terus akan mendapatkan pahala. Dengan adanya anak yang soleh tersebut. Dan tanamkan pada mereka kasih sayang ini. Sayangi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang penyayang. Bahkan terhadap anak-anak Rasulullah sangat sayang sekali. Rasulullah menyelami kehidupan anak-anak. Rasulullah punya istri Aisyah masih kanak-kanak. Ketika Rasulullah datang, teman-temannya lari. Rasulullah membiarkan lagi Aisyah untuk bermain dengan mereka. Menyelami Rasulullah. Maka kita terhadap anak-anak kita dupakan untuk menyelami, mengetahui tentang sifat anak-anak kita. Jangan sampai kita subhanallah salafiyin masya Allah dalam masalah ini produktif. Belum setahun sudah punya anak dua. 5 tahun anaknya 7 bisa jadi. Bagus. Para umat jangan sedih. Aduh lahir lagi, aduh capek lagi, aduh sakit lagi. Jangan sedih. Yang mantap beriman itu ya. Rasulullah bangga dengan keturunan yang banyak ini. Berbangga Rasulullah lah ya. Nanti dia yaumul kiamah. Makanya yang banyak anaknya. Tapi. Jangan sekedar banyak anak. Kemudian. Na'udzubillah min dalik. Tidak bermanfaat bagi orang tuanya. Bahkan menjadi beban nanti di yaumul kiamah bagi orang tuanya. Karena diminta tanggung jawab itu semuanya. Dididik anak tersebut. Dibimbing. Kalau sejak kecil diarahkan. Masya Allah. Nikmat. Anak itu insya Allah nikmat. Di atas fitrah dia. Ya kadang Allah menguji hambanya memang. Sebagiannya mungkin begini-begini. Diuji. Diuji kesabarannya. Adapun anak itu nanti menjadi anak yang soleh atau tidak itu hak Allah. Kita cuma ikhtiar. Nanti yang kita minta itu, yang dituntut dari kita, ikhtiar kita ini. Sejauh mana kita berupaya terhadap anak-anak tersebut. Oleh karena itu, anak nasihatkan kepada orang tua. Karena peranan antum terhadap anak-anak antum ini pendidikan anak antum sudah menjadi anak yang soleh ini amat besar. Sekali lagi amat besar. Kalau antum mampu mendidiknya sejak kecil didiklah. Masya Allah. Bagus itu terus didik. Tapi kita butuh pendidikan yang lebih dari itu. Karena ilmu kita terbatas. Tinggi apapun ilmu kita masih anak itu mesti membutuhkan ilmu yang di luar yang kita miliki. jangan terlalu pede pada dirinya sendiri. Dan juga anak itu butuh interaksi dengan yang lainnya. Bukan tinggal di hutan belantara dia. Yang dia sendiri tinggal di situ. Di hutan maksudnya dia tinggal manusia sendiri gitu. Tidak. Dia nanti mau terjun bermasyarakat juga. Maka anak nasihatkan kepada orang tua perhatian masalah pendidikan anak ini. Dididik anak tersebut ya. Sejak kecil ya. Umur 2 tahun ya, dia mulai bisa baca, ditunjukkan syahadat la ilaha illallah ya. Kalimat syahadatain Muhammadur Rasulullah, tanamkan kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasul ya. Diajari baca ya. Kalau bisa ngajari baca apa? Ajari baca, baca Al-Qur'an ya. Ya. Diajari terus sejak kecil ya. Anak itu masya Allah, anak itu cepat sekali menghafal, cepat. Tapi yang paling penting akhlak adabnya anak ini. Seringnya orang tua targetnya senang kalau hafalannya banyak, senang. Kurang peduli terhadap akhlak adabnya. Seharusnya sejak kecil itu adab akhlaknya. Ayo makan yang bagus, ayo jangan begitu. Nah, kamu harusnya begini, jangan begitu ya. Dididik akhlak adab terus dibimbing akhlak. Terus dikasih ilmu, disuruh ngafalkan. Ya. Kalau sudah bosan anak-anak sudah, jangan dipaksa. Ya. Di mana dirayu lagi nanti kembali ke situ lagi. Ya. Ya. Jangan sampai anak-anak jenuh duluan. Ya. Kita saja yang dewasa suruh belajar jarang hadir, taklim jarang hadir. Padahal sadarnya lebih sadar kita. Anak-anak terus, terus dirayu, dirayu, masya Allah. Luangkan waktu ini ya. Meluangkan waktu. Kalau sudah waktunya belajar, ya, belajar. Ya. Waktunya masing-masing beda orang satu dengan yang lainnya, kesibukannya juga. Tapi ada waktu untuk bersama anak. Kalau dirinya sudah tidak punya kemampuan, artinya tidak punya ilmu dia, aduh sudah bisa baca Al-Quran, ini butuh ilmu-ilmu yang lainnya. Ya dia ya terpaksa harus mendidik anaknya, tetap mendidik anaknya. Gimana? Ya bisa dipondokkan, ya. Bisa disekolahkan di pondok. Ya. Yang di situ diajarkan kitabullah, sunnah nabinya, dengan pemahaman salaful ummah. Terus, nah disinilah ketika dipondokkan, diletakkan di pondok, ya, mungkin ada yang yaumi, ya, pulang balik, ya, pagi masuk, sore pulang, ya, mungkin ada yang mondok, ya, karena sudah usianya sudah besar, ya. Itu bukan berarti orang tua lepas sama sekali. Peranan orang tua tetap masih sangat dibutuhkan. Ya. Sangat dibutuhkan dan keberhasilan anak ya banyak tergantung dari orang tua. Ya. Ba'dallah. Ba'dallah. Ingat orang tua yang sudah mungkin naruh anaknya di pondok apakah di sini atau di mana saja harus memperhatikan anaknya dan banyak komunikasi sama ustadz ya, yang mengajarnya atau musyrifnya ya, yang diberi amanah di situ. Dan berbuat baik pada mereka. Ini anak ingatkan. Tapi kalau hubungannya orang tua dengan pengurus pondok sudah kurang baik, jangan harap anaknya ya, jadi baik. Illa man rahimah rabbuh ya. Kita menyadari, kita mungkin sudah tidak mampu lagi mengajari anak. Ya, karena keterbatasan ilmu. Sehingga kita bertahun dengan saudara-saudara kita yang ada pondoknya di sana. Maka ini yang anak tekankan, muamalah. Orang tua banyak peranannya. Keterlibatan orang tua dalam masalah ini sangat menentukan keberhasilan anak tersebut ba'dallah azza wa jalla. Orang tua tentunya ketika meletakkan pada anak, dia pilih mana pondok yang sudah, kemudian kalau yang menurut dia bagus, ya, cocok, ya. Kemudian setelah diletakkan anak tersebut, ayo bertahun dengan pengurus di situ. Ya. Ingat, pengurus itu cuma bertahun, ingat, ini yang harus difahami. Ya. Bertahun, kewajiban yang utama orang tua mendidik anak itu. Adapun pengurus-pengurus pondok itu, dia bertahun aja cuma ya. Dia punya istri juga, punya anak. Dia juga urus anaknya sendiri. Gak ngurus anaknya orang lain saja. Ini harus diperhatikan. Jadi harus sering komunikasi. Tanya. Kalau orang tuanya itu akhlaknya, adabnya baik terhadap pengurus tersebut, ya, dan dilihat oleh anak, masya Allah, insya Allah anak tersebut menjadi akhlaknya, adabnya baik. Ya. Tapi kalau orang tuanya kurang bagus akhlaknya, adabnya, ya kurang lebih anaknya seperti itu sudah. Ini perhatikan pendidikan anak-anak ini. Pulang anaknya, kenapa? Oh, saya dipukul sama ustaz ini. Apa yang dipukul? Dasar ustaz itu. Nah, subhanallah. Ya. Biar nanti tak pukul sama abi. Subhanallah. Didik anak dia sudah. Ya. Dia secara tidak langsung telah mendidik anak. Kurang bagus. Tapi kalau, kenapa? Dicubit, oh, dicubit mananya? Oh. Ya Allah, sabar kamu ya. Ustaz itu sayang sama kamu. Tenang anak itu. Ya. Kamu kalau sabar pahalanya besar loh ya. Satu sayang, sayang sama kamu. Mungkin kamu tadi mungkin melakukan satu yang salah. Sayang satu daripada kamu nanti diadab di neraka. Dicubit supaya kamu tidak melakukan itu. Tanamkan yang seperti itu. Status abi kenal, status baik kok. Dulu pernah begini, sebutkan kebaikannya. Anak itu cinta pada gurunya. Kalau sudah cinta sama gurunya, senang sama pelajarannya. Tapi kalau orang tuanya menanamkan kebencian kepada gurunya, ya sudah, jangan harapkan anaknya menjadi anak yang soleh. Tahunya datang, mana pengurusnya? Kenapa anak saya begini? Dulu anak saya ini begini, kenapa kok sekarang begini? Kok mondok malah kok begini anak saya? Loh. Kalau lebih baik di rumah, ya sudah, jangan ditaruh di situ, ambil di rumah. Didik di rumah. Ya, pengurus harus tegar lah ya. Kalau ada tipe orang yang seperti ini ya, pusing kita ya sudah. Oh begitu ya. Ya Pak, memang pendidikan kami memang beginilah, kurang bagus. Maaf ya Pak ya. Lebih baik di rumah saja. Enak kan? Hubungan yang baik. Ukhuwah terjalin daripada kita dimarahi terus. Sudah. Ingat sekali lagi orang tua banyak ya. Peranannya. Ketika ditaruh di pondok misalkan, kalau orang tua itu baik akhlaknya, adabnya baik, luar biasa misalkan, karena jauh gak sempat telepon. Ya. Kayak Ustaz, bagaimana keadaan Ustaz, baik ya Ustaz, keluarga gimana, sehat semua Ustaz, alhamdulillah gini, gimana anak saya? Padahal Ustaznya ini gak pernah tahu tentang anaknya loh ya. Her insya Allah, tahunya gitu aja cuma. Minggu depan lagi, telepon lagi. Gimana Ustaz, anak saya? Anak yang mana ya? Karena setiap hari, setiap pekan diteleponin. Ingin tahu, ini tuh. Dia akan melihat kondisi anak ini, dipelajari ini. Ketika, oh alhamdulillah begini, oh saya sudah ketemu gini. Besoknya lagi tanya lagi, dia akan berusaha gini. Mesti ada perhatian. Kalau sering nelpon. Ya apa enggak? Ada enggak mudaris-mudaris ini? Kalau ditelepon. Kadang-kadang kan kita karena kesibukannya ngajar ini. Banyaklah kesibukannya mudaris itu. Ya. Kadang enggak sempat. Ya. Bahkan namanya saja enggak kenal. Lafan saja karena terlalu banyak muridnya. Ini bermasalah. Yang kenal yang punya masalah ini, top namanya ini. Karena bermasalah. Ngurusin ini belum selesai. Masalah ini belum selesai. Gurunya sedikit. Muridnya banyak. Orang tua nelpon tahu-tahu marah tok. Sumpek juga mudah ya tak dibiarkan anaknya itu. Siapa yang mengurus anaknya? Kayak gitu. Tapi kalau orang tanya gimana Ustaz? Baik Ustaz, Masya Allah ini. Terus habis itu tanya anaknya. Pertama mungkin saja mudah dia tuh gak kenal ya. Akhirnya dia tahu, ini. Akhirnya dia lebih dekat, akhirnya dia menasihatin. Oh Masya Allah abimu begini. Sering nelfon aku begini, bersyukur kamu ini. Masya Allah. Terjalin hubungan orang tua. Ya, sehingga ada perhatian. Nah, ya. Ketika anaknya bermasalah, ditelepon abinya. Ya. Afan, ini alhamdulillah kondisi anak antum baik. Masya Allah sudah begini. Cuma ini ada sedikit kekurangannya. Ini ada masalah. Dia tuh misalkan nyuri. Ya. Tentunya Ustaz yang menyampaikan demikian. Misalkan. Ya. Misalkan ini contoh saja cuma. Ya. Ya. Dapat laporan itu. Ya. Langsung. Anak saya gak pernah nyuri. Dikasih info ini malah. Anak saya sejak di rumah tuh gak pernah nyuri. Ya. Kenapa kok di pondok sekarang nyuri? Repot ini kalau sudah bertemu sama orang tua yang seperti ini. Ya kita kan gak tahu hidayah di tangan Allah kan. Kita memperbaiki gini-gini, sudah anak sudah nasihatin tapi kok begini-begini. Gimana solusinya? Ya diskusi ya. Tapi kalau iya coba nanti anak berkunjung dia ini. Datang anak, dinasihatin anak. Malu, jangan ngamek nyuri. Kamu bilang, kalau minta bilang sama abi. Insya Allah abi kasih. Kalau gak bisa sabar. Butuh nasihat datang. Nah yang seperti ini enak hubungannya. Tapi kalau sudah saling memusuhi ini berat. Ya. Berat. Maksud saya. Ya karena kita ini banyak kesibukan ya. Atau keterbatasan ilmu sehingga anak kita dipondokkan ya. Maka anak sarankan kepada orang tua tetap antum punya peranan penting dalam pendidikan anak-anak. Jalin hubungan dengan pengurus yang baik. Ikuti aturan-aturan yang ada dalam pondok ya. Ikutin. Jangan ya, melanggar aturan. Itu aturan itu sudah dibikin aturan itu karena sesuai dengan pengalamannya. Terjadi begini-begini sehingga bikin aturan ini. Pertama enggak ada aturan mungkin. Berikutnya ada aturan satu. Setelah ada kasus gini-gini, bikin aturan lagi dua. Lama lagi bikin aturan lagi tiga, empat, lima. Semakin banyak aturannya. Itu dibikin aturan memang karena permasalahan-permasalahan memang kompleks ya. Oleh karena itu ana nasihatkan kepada orang tua untuk mengikuti aturan-aturan yang ada di pondok yang anaknya mondok tersebut. Itu bagi anak orang tua yang anaknya di pondok. Tetap kewajiban mendidik anak itu adalah orang tua. Keterlibatan orang tua, peranan penting orang tua terhadap anaknya ini sangat dibutuhkan. Ya. Sangat dibutuhkan. Ya. Walaupun anak itu mondok, tetap ada komunikasi, didatangi anak. Kalau tidak ada kemampuan, paling enggak lewat telepon. Terus cari informasi. Ya. Terus demikian, terus bekerja sama dengan mas'ulnya. Apa yang bisa dibantu untuk kebaikan anak. Perlu mungkin ngasih hadiah ya. Bisa melalui musrifnya, melalui mas'ulnya ya. Dan tanamkan untuk mencintai gurunya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang perlu saya tekankan dalam permasalahan ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di samping anak itu sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri, anak itu juga sebagai perhiasan, wal mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu sebagai perhiasan kehidupan dunia, tapi juga anak itu sebagai fitnah. Anak itu sebagai fitnah. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian bagi kalian. Yang kita harus berhati-hati di dalam fitnah ini, fitnahnya harta ataupun fitnahnya anak. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah ada pahala yang amat agung. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ini menunjukkan bahwasanya anak itu terkadang menyibukkan orang tua dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari dzikrullah. وَمَا يَفْعَلْ دَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Juga Allah berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya sebagian istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Oleh karena itu, waspadalah kalian. Inilah anak-anak yang Allah gambarkan dalam firman-firman-Nya tadi. Dia sebagai fitnah. Dia yang akan menyibukkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita waspada, kata Allah, ya. Fahdaruhum, waspadalah kalian. Nah, kita harus betul-betul waspada terhadap anak-anak kita ini. Jangan sampai anak-anak kita ini menyebabkan kita tak jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya orang tua, sayang yang berlebihan, ya, akhirnya menyebabkan orang tua subhanallah jauh dari ketaatan kepada Allah, jauh dari zikrullah azza wa jalla. Mendidik anak harus penuh dengan kelembutan. Itu asalnya. Cari cara-cara, upaya-upaya bagaimana anak tersebut bisa menjadi anak yang soleh. Ini harus banyak interaksi dengan anak-anak. Terutama anak-anak kecil. Subhanallah, anak-anak kecil ini butuh pembiasaan sejak kecil. Butuh dibiasakan. Dan jangan bosan-bosan kita. Misalkan kita ngajari pada anak-anak, ayo makan pakai tangan kanan. Sebagaimana Rasulullah mengajari, samillah, wakul biyamini, wakul mimayali. Makanlah dengan baca bismillah, dan makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah dari yang terdekat. Ini diajarkan pada anak-anak. Terus Ketika makan pakai tangan kiri, ingatkan, ayo makan pakai tangan kanan. Dan tanamkan juga, makanlah pakai tangan kanan karena Rasulullah menyuruh demikian. Tanamkan, Rasulullah yang memerintahkan demikian. Allah senang kalau kamu makan dengan pakai tangan kanan karena itu yang disuruh, diperintahkan oleh Rasul, ya. Rasul Allah, utusan Allah itu. Tanamkan kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasul. Kalau makan pakai tangan kiri, ya, itu seperti setan, karena setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, ya. Tanamkan dan jadikan setan sebagai musuh, jangan ngikutin setan. Terus demikian, ya. Nah, kita yang sudah ngajari anak, ayo makan pakai tangan kanan. Tadi pagi diajari, sore kembali lagi pakai tangan kiri. Diingatkan lagi, sabar, ayo makan pakai tangan kanan. Besoknya lagi demikian lagi, ngulangi lagi. Terus, ini butuh kesabaran. Karena kita masih membiasakan anak. Belum terbiasa anak tersebut makan tangan kiri, belum ini. Terus dipaksa. Dan dipaksa dengan cara yang baik tentunya. Dipindah pakai tangan yang kanan. Terus demikian. Ini masalah adab, ya. Terus. Jangan bosan-bosan kita, ya. Yang namanya anak gitu. Kita ngajari kalau masuk, ayo baca salam. Assalamualaikum. Berikutnya anak lari masuk. Tidak salam. Ditegur, ayo salam. Ini terus, karena ini pembiasaan masih. Ya. Tapi kalau dibiarkan akhirnya anak tuh masuk tanpa salamnya, makan karena dibiasakan, ya, tidak dibiasakan pakai tangan kanan, akhirnya pakai tangan kiri. Ya. Ini berat biasanya. Ya. Terus ketika anak berdusta, ya, ditangani dengan baik. Bagaimana caranya tidak dusta? Jangan sampai ketakutan anak tersebut. Lebih baik dia mengungkapkan dengan jujur. Jangan dipukul, ya. Jangan dipukul. Nah, dirayu ini. Kalau kamu jujur, ya, api senang, ya. Api enggak marah. Tapi kalau kamu enggak jujur, api takut kamu nanti dimarahi oleh Allah, ya. Diadab sama Allah, na'udzubillah, ya. Ditanamkan takutnya itu kepada Allah, gitu loh. Tanamkan pada anak-anak, deketin anak ini. Terus ketika dia mengungkapkan, iya saya gini. Nah, Masya Allah kamu jujur, kasih hadiah ini. Kasih uang misalkan. Atau kasih apa makanan yang dia suka. Senang tapi kamu jujur, Masya Allah ini anakku, ya. Tolong jangan diulangi yang itu, ya. Kalau ngambil-ngambil lagi jangan. Lebih baik bilang sama Abi. Itu punya temannya. Nanti temannya kan gak suka kalau diambil. Tanamkan seperti itu. Nah, ini ya, butuh kedekatan kita sama anak-anak. Butuh kedekatan. Orang tua, anak berharap banyak mendekatin anak-anak. Jangan dibiarkan anak-anak, ya, tanpa adanya murabbi. Kalau lepas dari rumah antum, harus bertanggung jawab kemana anak saya ini. Harus ada kepedulian. Main kemana. Jangan husnudzon kepada orang-orang yang tidak belajar agama. Afan saja. Rusak nanti. Dan juga, sekali lagi, anak-anak itu suka niru lah, ya, suka niru. Dan yang di akhir-akhir ini yang banyak merusak anak, maaf-maaf saja, yaitu Android. Maaf-maaf saja, Android yang masalah salafiyin yang fukoro-fukoro ini, canggih-canggih Androidnya. Salafiyin yang fukoro-fukoro ini, canggih-canggih Androidnya. Hati-hati ketika menggunakan. Anak-anak itu suka niru. Kalau orang tua, waduh istrinya Androidnya hebat, suaminya hebat. Setiap hari gini. Masya Allah suami istri yang harmonis ini, ya. Masya Allah. Istri di sini, suaminya di sini. Gimana? Kef haluk. Sayang, sayang apanya wong gini-gini terus sayang-sayang sama istrinya. Ya. Jasadnya kumpul, tapi pikirannya. Istrinya, mas, ya, apa, sibuk dengan ini. Miskin istri yang seperti ini. Istrinya juga gitu, karena suaminya gitu, enggak ketinggalan juga, gini-gini juga. Ini rumah tangga Masya Allah ini ya. Kapan mau berbicara dengan asyik ya? Berbicara sudah di depannya. Istrinya mau mengatakan satu. Ah sudahlah gitu, anak-anak itu aja gak bisa. Aduh. Gak asyik ya. Dia serius sama ini, padahal ini teman baru. Ini merusak. Hubungan keluarga ini. Anaknya lihat, wih abi asik pakai itu, umiknya asik pakai itu. Dipegang. Dibiarkan dipegang, lah sudah. Ya. Tahu-tahu anaknya rusak. Yang disalahkan, anak saya enggak pernah ajari. Loh iya betul enggak diajari sama antum, tapi Android antum itu ngajarinya. Sudah di pondok diajari ini, hafalannya segini. Subhanallah, orang tuanya protes. Anak saya sudah mondok sekian tahun, hafalannya kok segini loh. Ya kalau percaya sama pondok, ya sudah, percayakan aja. Memang anak antum itu gak bisa naik ya, hafalannya, karena berat. Kalau enggak ya dididik sendiri, ajari sendiri, perbanyak sudah hafalannya, terserah kamu sudah. Mau 30 juz satu hari boleh. Ya Pak Mudarris itu kan tahu anak ini enggak mampu, belum bisa baca, omtong ini atau itu. Tolong yang husnudzon sama Mudarris. Kalau enggak bahaya untuk anak-anak kita sendiri. Anak kita yang jadi korban. Apalagi ribut sampai kelahi misalnya. Bingung anak ini ya. Ustaz sama Abi. Ya jelas bela abinya ya. Ya. Diajar sama tuh. Jengkel anak itu ya. Mau dengarkan pelajarannya enggak mungkin. Ya. Tapi kalau abinya senang sama ustaznya, Masya Allah, anak itu akan senang juga pada ustaznya ya. Tolong ya, Wan. Masalah pendidikan anak-anak ini berat memangnya, berat sekali lagi berat ya. Oleh karena itu butuh perhatian dari kita semuanya ya. Jadi peranan antum di dalam pendidikan anak-anak ini, baik yang di rumah ataupun yang di pondok ya, itu sangat penting ya. Kalau di rumah jaga anak-anak itu, dijaga, tolong dijaga. Jangan sampai anak-anak kita ini rusak. Eman kita sendiri yang rugi nanti ya. Jangan sampai ya. Anak itu muda, kalau masalah kejelekan cepat sekali. Sekali lagi ya, anak-anak itu kalau masalah kejelekan cepat sekali. Kalau kebaikan berat, butuh dilatih, butuh dibiasakan. Ya. Karena kita berhadapan dengan setan lah ya. Ini orang tua perhatikan, anak-anak itu kalau diajari kebaikan, itu gak langsung ini, butuh dibiasakan. Dibiasakan, akhirnya terbiasa. Tapi kalau kejelekan, tidak usah diajari, bisa jelek dia. Lihat, gitu langsung diikutin sudah. Maka memang berat di sini, pendidikan ini berat lah ya. Dan kita harus punya sifat sayang pada anak-anak ya. Sayang kepada anak-anak. Jangan sampai kita na'udzubillah min dzalik tidak menyayangi anak-anak kita. Kalau kita Masya Allah ya, kepada orang lain bisa kita menyayangi, maka anak-anak kita ini lebih kita sayangi. luangkan waktu antum. Hatta antum dalam keadaan bagaimana, diupayakan ada komunikasi. Apalagi sekarang ada masya Allah, ada HP gini. Ya. Kalau urusan dunia antum bisa, ya. Bisa menggunakan ini masya Allah ya. Ya sekarang ya harganya sekian ini nanti saya kirim ini masya Allah. Safar tolong, ya. Telepon istri, telepon anak. Ya. Gimana anak-anak sudah merosia belum tadi? Ya. Apa yang dibaca? Ditelepon. Ya. Perhatikan anak itu. Tadi gimana? Ada keluhan enggak anak-anak tadi ini? Teleponkan, sempatkan. Ya. Istri juga yang ditinggal merasa enak. Perhatian suamiku pada diriku ya. Di telepon. Khairukum. Khairukum li ahli. Orang yang baik di antara kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya. Kalau kita sama orang lain bisa. Menyempatkan waktu. Ya. Nelfon ini. Kenapa sama keluarga kita enggak bisa? Kenapa untuk anak-anak kita? Sempatkan. Ya. Subhanallah orang tua keras hatinya sama anak-anaknya. Luar biasa ya. Sehingga anak-anak tersebut gerah tinggal di rumah. Ya. Di rumah dimarahi terus, di rumah ini terus. Ya. Diusir. Ya. Sampai ada sebagiannya subhanallah sumpek kalau lihat anaknya. Masuk anaknya, wah kamu pergi! Jangan masuk! Ribut terus kamu nih. Subhanallah, namanya anak ya gitu namanya anak. Nah, disayangi. Karena kita enggak meluangkan waktu, kita belum mengorbankan ya. Kesungguhan kita dalam mendidik anak. Ya. Taunya dimarahi, taunya ini tok. Ya. Ya memang namanya anak gitu memang ya. Ya kalau anak langsung punya akal cerdas gini, wah ini, wah enak itu. Ya. Semakin banyak anak antum nanti kalau gitu. Berat memang, makanya orang yang banyak anaknya itu utamanya besar karena semakin harus semakin sabar dia menangani anak-anak itu. Apalagi istrinya tambah banyak, harus semakin sabar. Iya kan? Istri satu saja ruwet, dua tambah ruwet. Pahalanya tambah banyak. Kalau sabar. Kalau ruwet tambah bubar, nah itu repot. Ini maksud anak ikhwan ya, pendidikan istri dan anak-anak ini. Dan anak nasihatkan para ummahat ya. Subhanallah ya. Sibukkan dengan amal soleh ya. Sibukkan dengan amal soleh karena Rasulullah telah menyatakan bahwasanya mayoritas penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Maka anak ingatkan para ummahat ya. Sibukkan dengan amal soleh ya. Kalau kalian punya anak, sibukkan dengan tarbiyah di rumah anak tersebut. Kalau bisa lagi, sama-sama bergabung dengan tarbiyah ini. Ya. Seperti pondok ini butuh, ya. Butuh bantuan. Ya. Semakin banyak yang mondok, yang ngajar sedikit, ya. Butuh bantuan. Ummahat bertaawun, bisanya apa sih antum di sana? Yang antum bisa, coba. Beramal soleh untuk kebaikan. Paling enggak bisa baca Al-Quran. Kalau enggak bisa belajar baca Al-Quran. Kalau sudah bisa, ayo ta'awun. Saya punya waktu pada subuh, tasmi, tolibat. 3 orang, masya Allah, pahala bagi antum. Enggak bisa pagi, sore. Anak punya waktu ini bisa sore hari. Sudah sore tasmi ya. Sehingga yang ngurus pondok ini enak, enggak berat. Tapi kalau semuanya sama pengurus, berat pengurus itu ya. Berat. Butuh ta'awun, ini yang saya maksudkan ta'awun. Keterlibatan orang tua, masya Allah. Anaknya taruh di pondok, dia berta'awun, masya Allah. Nikmat itu sudah ya. Habis waktunya beramal soleh, pulang ke rumah si istri nyiapkan makan suaminya ini, capek dia, capeknya dapat pahala. Nyuci ya. menyiapkan makan, ngurusin anak, siap untuk berangkat sekolah, capek dia, masuk sekolah anak, dia kosong. Daripada kosong, ini. Dia enggak bisa ngajar, udah. Lihat anak-anak yang main, ayo, jangan di situ, itu bahaya, ayo, kesini. Itu dapat pahala. Daripada di rumah nganggur, main HP terus. Sudah, lebih baik tinggalkan itu, datang ke pondok. Saya punya waktu nih, ya. Apa yang bisa saya bantu pondok ini. Sudah jadi pengawas saja, sudah, anak-anak bermain itu. Ada gurunya ngajar ini, ayo diam-diam, ayo dengarkan. Ayo dengarkan itu ustadzah mau ngajar. Ayo. Bisa enggak? Banyak kan? Apalagi dia bisa baca, bisa ngajar, ya. Enggak bisa pelajaran umum, pelajaran agama, pelajaran umum ada. Saya punya waktu, biar ustadzahnya ngajar pelajaran diniyah. Dia bisa mentasmi. Badiru bil amal, bersegera kalian beramal. Ya. Ada peluang beramal. Demikian juga ikhwah yang punya waktu, ya. Jangan serahkan pada pengurus terus, eman. Berlomba-lomba dapat pahala. Berlomba-lomba. Kalau antum bertahun, insya Allah anak-anak antum akan baik. Allah fi aunil abdi makanan abdu fi auni akhih. Allah itu akan menolong hambanya jika hamba itu menolong saudaranya. Mungkin ada ikhwan tidak bisa dia. Kalau nasihatin tidak bisa, bahkan lari orangnya. Ya sudah, jangan menasihatin. Tapi banyak peluang di pondok. Itu kamar mandi kotor, ya itu disikat, tidak apa-apa, biar anak-anak ini. Ya. Yang ada uangnya bikin ranjang-ranjang, biar enak tidurnya anak-anak. Ya. Yang penting anak-anak betah. Enak pondok, gimana? Tidak apa-apa, yang penting anak itu betah di pondok dulu, yang penting. Lingkungannya baik kalau di pondok itu. Ya. Berat lah pendidikan nih, kalau pengurusnya masih mikir ini, berat. Ya. Orang tua, ayo terlibat sekarang. Ya. Ini butuh apa, ini, yaudah, saya punya mampu, bikin, yang bagaimana anak-anak itu betah tinggal di pondok. Ya. Kalau sudah betah, bagaimana anak-anak itu senang nanti sama ustadznya. Ya. Kalau sudah senang sama anak-anaknya, baru nanti akan mempelajari ilmunya. Ya. Ini pembikinan, membikin betah anak di pondok. Ya. Anak kita di pondok, walaupun sudah gak punya hafalan, ya. Tapi dia betah di pondok, nikmat itu sudah. Kenapa? Lingkungannya baik. Ya. Lingkungan baik. Ya. Sudah jadah sementara gitu. Waduh, hafalannya kok sampai segini terus. Nah, jangan dipaksa. Memang mampunya segitu. Jangan dipaksa sudah. Ya. Terus dihimbau terus. Kasih hadiah. Kalau kamu bisa hafal ini nanti tak kasih hadiah. Ya. Atau lewat gurunya. Tidak apa-apa. Ini maksudnya peran penting orang tua di sini ya. Kalau anaknya mondok, bertahun dengan pondok. Apa yang bisa dibantu pondok? Bantu. Ya. Ada kekurangan yang ada di pondok, tutup kekurangan tersebut. Ditutup. Tidak pantas untuk disebar. Ya. Jangan sampai kekurangan pondok, wah pondok ini gini, disebar ke sana. Share. Padahal anaknya mondok di situ. Subhanallah. Datang ke pengurus, ini saya melihat ini kok ada kekurangannya. Apa yang saya bisa bantu? Supaya kekurangan itu enggak ada. Jangan kekurangannya, ya bingung, pengurusnya bingung. Ngurusin anak-anak antum saja bingung. Apalagi kekurangan-kekurangan yang lainnya. Ini yang ana butuhkan ta'awun dari antum. Ya. Peran antum ini sangat penting ya. Kalau seandainya mudarisnya tuh senang bertahun sama antum, seberat apapun ya, pendidikan itu, tarbiyah itu ringan bagi dia. Ya. Kalau sudah senang, hubungan enak ya. Memang berat ini nih, tapi orang tuanya masya Allah. Ketika anak ini kasus besar ya, seharusnya dikeluarkan, masih berat orang itu ya, untuk mengeluarkan, karena orang tuanya baik. Ya. Ada hubungan ini. Tapi kalau orang tuanya sudah enggak ini, hatta kasus sedikit, aduh, anak ini sudah nasihat sekali dua kali sudah kayak gini, orang tuanya kayak gitu lagi, pulangkan aja lah. Madaratnya kepada antum. Ini anak ingatkan pada orang tua, hubungan sama pengurus pondok. Ini yang bagus. Ini peran penting. Banyak peranannya orang tuanya. Kalau didik anak masih kecil-kecil di rumah, tolong dijaga. Kita malu ya, ikhwan. Malu-malu ya. Sama orang-orang awam. Orang-orang awam, masya Allah. Ya. Mereka jauh dari ilmu, tapi subhanallah. Banyak yang ilmu mereka amalkan, walaupun tidak tahu dasarnya kadang-kadang. Kita yang tahu ilmu, tapi subhanallah. Oh. Kadang maghrib anak-anak kita masih main-main. Subhanallah. Kalau masuk masjid, ya karena tidak dididik anak kita, masuk masjid umum, lihat anak-anak umum itu rapi, masya Allah, ya. Duduk tenang, menghormati masjid, adab-adab masjid diamalkan. Mungkin gak tahu ilmunya mereka. Tapi anak kita ini masya Allah, kayak pasar. Ya Allah, salafiyin ya. Terutama yang banyak anaknya, bersyukur, tapi dididik anaknya, dirawat anaknya, diurus anaknya. Ya mungkin ekonomi, ya memang itu disabar, latihan sabar. Sudah, kalau sulit di luar, dibawa ke dalam. Ya. Dibetahkan di rumah aja, kalau memang di luar tidak terkontrol. Ya. Ngerusak ini, ngerusak itu, ya Allah. Gak diganti lagi, kan repot. Ya karena sebagian kita kan tinggal bermasyarakat. Merasa, oh ini loh salafi ini loh. Gambarannya salafi jelek terus. Ya. Padahal Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kenapa? Karena kurang perhatian dalam pendidikan anak. Ya. Tolong diperhatikan anak-anak ini. Ingat anak-anak itu sekali lagi senang meniru ya. Kalau nanti punya teman, temannya itu ditiru temannya itu. Almar'u ma'adini khalilih. Hati-hati, sekali lagi hati-hati. Dan anak ingatkan kita banyak tawakal pada Allah. Bertawakal pada Allah. Kita serahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin habis ini ada pada duhur. Persiapan duhur, insyaallah pada duhur masih ada materi sedikit atau nanti langsung tanya jawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.